Tadi sama Pak Ganjar seminar kebangsaan di IAIN Surakarta. Saya bilang, sekalipun saya tidak pernah mengajak saudara Deddy Corbuzier masuk Islam. Tapi selama ini kita hanya diskusi, diskus soal kebangsaan, soal agama. Memang waktu itu dia bertanya begini, "Bro, kalau saya harus masuk Islam bagaimana?" Waktu itu saya jawab, "Mas, dia kan orang cerdas, lulusan S3. Gelarnya PhD, filosofi doktor. Sampai cerdasnya Deddy itu rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Makanya Deddy itu apa-apa bisa, yang gak bisa cuma satu, bintang iklan sampo." Kalau saya beda, karena dimana-mana saya ngopi, kemarin saya ditawari bintang iklan kopi. Tapi saya tolak, karena iklan kopi itu semuanya bohong. Iklan kopi kapal api, dibuka kopinya gak ada kapalnya. Iklan kopi itu luwak, dibuka kopinya gak ada luwaknya. Pak Kiai, iklan tuh yang jujur cuma satu, sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya, ada belalainya. Iya, gak percaya, buka! Mbak siapa namanya? Pakai mic. Saya Bekti Handayani. Bekti Handayani, dulu agamanya apa dong? Saya Kristen. Oh Kristen. Tertarik masuk Islam kenapa sih? Ya karena saya... Bukan Gus Mita ya. Kenapa dong? Ya, Islam itu menyenangkan bagi saya. Menyenangkan. Karena dulu saya seorang Kristen, lahir dari keluarga Kristen. Saya menikah dengan orang Cina, masuk Buddhis. Oh, pernah masuk Buddhis juga? Iya. Saya merasa tidak ada ketenangan. Saya merasa hidupnya agak gimana gitu. Ya SAK, agak gimana gitu. Cie cie, sehati cie. Kamu masuk Islam, suamimu yang Buddhis gak marah? Kita sudah berpikir. Oh divorce, ya. Viral. Iya, ya, di Malaysia. Cendes Cin. Ya tinggal di Malaysia. Oh tinggal di Malaysia. Setelah saya bisa, saya kembali ke Indonesia. Dan saya ikut grup. Anaknya baru satu ini? Ada dua. Ada dua, ini juga sadar. Insya Allah dia akan sadar kalau dia bisa mengucap lah. Oh, ya tak tuntun pelan-pelan. Iya. Namanya siapa, Dek? Lu Chen Fung. Lu Chen Fung. Lu Chen Fung. Lah kae cetok kae, Leng Tai Mong. nanti ditonton sadar sama Gusti mau? Oh, belum. Sama Abah mau enggak? Pelan-pelan. Ya. Oh, masih malu. Ya bisa aja enggak apa-apa. Gak ada paksaan dari siapapun? Gak ada paksaan dari siapapun. Dari dalam hati? Dari dalam hati ikhlas. Nah, kita saksikan Mbak Bekti Handayani. Tuh, slogannya Gunung Kidul. Handayani. Iya, kayak orang Wonogiri. Orang Wonogiri? Iya, tapi keturunan Wonogiri. Oh, keturunan Wonogiri. Iya, saya tinggal di Wonogiri. Wonogiri itu Jawa Tengah lantai 12, Mbak. Ya, mohon izin semuanya menyaksikan malam hari ini proses syahadat Mbak Bekti Handayani. Mudah-mudahan ini hidayah yang beliau terima. Kita minta sama Allah mudah-mudahan diteguhkan iman dan Islamnya. Amin. Ya, nanti Mbak Bekti mengikuti saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. An. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala nabi Muhammad. Orang segini banyak yang hadir malam hari ini, yang paling suci itu Mbak Bekti. Begitu Anda mengucapkan dua kalimat syahadat, semua dosa Mbak Bekti kemarin hapus, dianggap seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Amin. Mohon didoakan Mbak, mudah-mudahan Indonesia damai. Karena hari ini doa yang paling mustajab dari jenengan. Jenengan doakan mudah-mudahan IAIN Salatiga semakin berkembang. Amin. Khusus Gus Miftah doakan nikah lagi. Kita doakan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubaha binuril iman. Allahumma nawwir qulubaha binuril islam. Allahumma nawwir qulubaha binuril quran. Allahumma nawwir qulubaha binuri sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubaha binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mbak tak kasih jilbab. Dia aja kok hilang. Mau colong ini ngopo to, Mbak? Wis tuwa cerutak. Iki jaduk ya, iki wadake. Anak gue mau kelas dikok kerti ya. Tapi kalau yakin, jenengan sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Soalnya kok rambutnya putih kabeh. Coba dipakai. Ini jilbab muslimat apa fatayat ini? Ini muslimat. Tahu bedanya muslimat sama fatayat? Fatayat tuh baunya parfum, muslimat balsem. Nah, dipakai. Tepuk tangan tuh Mbak Bekti. Nanti saya minta dari IAIN barangkali ada unit-unit yang menangani orang mualaf untuk dibimbing, dikasih Quran, dikasih sajadah. Kalau IAIN enggak mau beliin, nanti ke pondok saya tak beliin, Mbak. Santai saja. Saya itu kalau 3 bulan sekali di lokalisasi Sarkem itu membagi mukena sama sajadah kepada mbak-mbak PSK minimal 300. Mereka tanya sama saya, ikhlas kiai, ikhlas, syaratnya nopo, tinggu sholat, ojo tinggu lemek, aku yang ngomong. Lemek, modar enggak aku. Ya, matur nuwun, monggo lenggah mriki, lenggah mriki, lenggah mriki. Anda ya. Li Chen Fu. Sini-sini. Alhamdulillah. Moga Pak menglegah. Yeah. Saya itu bersyukur banget. Saya kemarin pengajian di Malang dikejar sama orang Cina pengen masuk Islam. Ada mahasiswa dari Jerman datang ke Surabaya ketemu saya masuk Islam. Janda dari Jerman Vivin Ciran masuk Islam. Padahal dia dulu enggak percaya dengan Tuhan, ateis. Tapi gara-gara melihat selawatan saya di kafe, dia mengatakan, "Kok Islam menyenangkan sih? Islam kiyainya kok bisa diterima di dunia malam?" Akhirnya dia datang dari Jerman ke Indonesia. Alhamdulillah masuk Islam satu keluarga, 6 orang. Maka saya bilang begini ya, kalian mahasiswa, orang non-Islam itu tidak melihat, tidak pernah membaca Quran. Orang non-Islam itu tidak pernah membaca hadis. Tetapi orang non-Islam itu membaca dirimu. Maka cerminkanlah dirimu sehingga menjadi orang Islam yang baik, sehingga orang-orang itu membacamu dengan bacaan yang baik. Itu kuncinya. Mereka tidak membaca Quran, mereka tidak membaca hadis, tapi membaca dirimu, bro. Maka cerminkanlah Islam dengan menyenangkan. Itulah Islam ahlus sunnah wal jamaah. Oh no, Pak Gatot mau disahadat kan? Oh sudah. Seneng Kapolresi ngaji. Moga-moga Kapolresi panjang umur. Amin. Mau seandainya mati Kapolresi urip dhewe. Jadi apa? Hubungan saya dengan orang-orang Muhammadiyah selama 4 tahun setengah itu yang menumbuhkan saya belajar toleransi. Dan gak ada masalah. Saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, masalahnya cuma satu waktu itu. Saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus, berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas ratawono selamatan. Ya Allah, kere kere aku. Seratau Mayoran belas. Begitu saya nikah dengan orang NU, pindah ke masjid orang NU, langsung gemuk dan saya 100 kilo waktu itu. Kenapa nikah dengan orang NU gemuk? Susunya cocok. Kenapa pindah ke lingkungan orang NU saya gemuk? Jelas orang NU didik-didik mangan yasinan, mangan tahlilan, mangan solawatan, mangan manakipan, mangan tonggone loro njaluk didongake, mangan delalah sing loro mati, mangan meneh 7 dino nganti rupane kaya besek kabeh. Maka sekarang banyak yang kebakaran jenggot. Yasin boleh, yasinan enggak boleh, tahlil boleh, tahlilan enggak boleh. ya koplak meneh. Ora iso bedake Yasin karo Yasinan. Yasin ki durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge Yasinan. Tahlil ki durung diwaca, lah wis diwaca jenenge tahlilan. Rasa menggara-garaan ra oleh katok, oleh katokan ra oleh. Ya gondal gandul. Kotang oleh, kotangan ra oleh. Ya kewer-kewer. Sing kaya ngono dionaonekke gara-gara saya blusukan di kafe katanya saya kafir. Please deh. Usia saya 38 tahun tiap hari tahlilan kok kafir. Ada orang kafir 70 tahun begitu membaca la ilaha illallah hapus kok kafirnya. Gua ya apa-apa demo. Aksi bela tauhid demo, aksi bela ulama demo. Mbok santai wae. Kita ini santai. Aksi bela tauhid ya tahlilan. Aksi bela nabi selawatan. Aksi bila ulama manakipan, aksi bila negara istighosahan, aksi bila Quran semaan, aksi bila ilmu sorokan, aksi bila mahasiswi putri ya lamaran. selawatan di sini ya. Ya, satu enggak pengen mau satu. Mau selawatan? Kacamata aku tak buka. Matane. Ayo bocah-bocah siap-siap. Minta lagu lama apa lagu baru? Belum jadi. Las. Sing mau. Mundur alon-alon. Ya. Ini lagu nih Pak Kapolres sih. Ku mundur alon-alon. Mergo kowe ra gelem kelon. Yes, ngaji alon-alon. Aja mau iringi dhisik le. Iki ben ngajine alon-alon ya. Aku ngaji baik. Saya ingat apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan membaikkan agamanya. Gak ada larangan kita jadi dokter, tapi kalau kemudian basicnya ini baik, maka akan menjadi dokter yang baik. Kan rata-rata, mohon maaf, kita punya anak. Pendidikan pertama kali yang diberikan kepada anak pasti pendidikan umum. Rata-rata lebih mendahulukan ABCD dibandingkan abatasa. Maka saya ingat betul, anak saya usia 4 tahun mau dimasukkan TK. Istri saya bilang sama saya, Beb. Loh, ya maklum dong ganteng kok. Saya panggil istri saya. Apa saya? Padahal bukan sayang. Saya tadir majin. Mohon izin, saya memasukkan anak ke TK. Saya tanya, anakmu sudah diajar ngaji? Belum. Saya bilang, jangan dimasukkan TK dulu. Terus, ajari ngaji. Kewajiban orang tua itu kan cuma ada tiga. Ayyuhasina ismau idha walada wa yu'alimahul kitaba idha akola wa yuzawi jauh idha adroka. Memberi nama yang baik, ngajar Al-Quran, menikahkan. Gak ada yang lain. Saya bilang, saya malu kalau anak saya masuk TK tapi belum bisa ngaji. Karena kalau sampai saya besok mati dihisab oleh Allah. Miftah, kewajiban orang tua itu adalah wa yu'alimahul kitaba idha akola. Apakah anakmu sudah kamu ajarkan Al-Quran? Kalau sampai belum bisa baca saya malu. Maka istri saya gagal memasukkan anak saya ke TK, diundang ke guru ngaji. Dan apa yang terjadi subhanallah? Sekarang jenderal Pak calon jenderal. Anak saya kalau suruh ngaji pinteri raumu, tapi lawan sekolah males raumu. Kelas 3 SD naik kelas 4 ujian matematika soal 10 salah semua. Anakku. Saya ditelepon sama kepala sekolahnya sama gurunya. Pak Kiai mohon izin. Anaknya soal matematika 10 salah semua, enggak ada satupun yang benar. Tadinya enggak berani Pak mau marah sama saya. Maklum toh, Kiai. Saya bilang sama gurunya, kalau mau marah silakan ke pondok. Saya juga pengen tahu kenapa anak saya semuanya salah. Matematikanya, begitu datang ke pondok anak saya ditanya, Mas, kemarin soal matematika, soal 10 salah semua, kenapa gak ada satupun yang benar? Apa jawaban anak saya? Mohon maaf Pak Guru. Kenapa semua salah? Gak ada satu pun yang benar. Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul eh. Lanjutkan. Bagalas anakmu. Maka sekarang di pondok Yambu'ul Quran di Menawan, Masya Allah, saya kemarin ngaji di Kudus, saya bilang Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat. Ini adalah kewajiban seorang itu, orang tua, bagaimana kemudian menyurgakan anak-anaknya. Pulang anak saya tanya, Abah saya mau tanya, kenapa sih surga di bawah telapak kaki ibu? Saya diam, saya capek, saya malas jawab. Eh anak saya bilang, Kiai viral gak bisa jawab. Matane aku. Kamu tanya apa? Kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Akhirnya saya jawab, iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Aku enggak. Yes. Anak saya malah jawab, oh pantas tadi ibu jalannya pelan-pelan. Lah kenapa nak? Takut surganya rusak. Kebendaan dan materialisme dari orang tua inilah kemudian rata-rata yang menjadi penyebab pendidikan agama itu dinomor dua kan dianggap gak penting lah. Maka ya mohon maaf sekarang IAIN kembali bergengsi itu gara-gara kemudian IAIN berubah menjadi UIN, Universitas Insya Allah Negeri. Di Jogja itu kan juga aneh-aneh, IKIP diganti UNY. Apa itu kepanjangannya UNY? Universitas Ning Yoikip. Di Jogja itu kampus aneh-aneh. Ada kampus yang paling menyenangkan di Janti, STTL. Sekolah dongok-dongok lulus. Ya Allah. Saya seneng ini bapaknya pakai kopiah NU, Masya Allah. Yang kopiahnya NU saya doakan masuk surga. Kopiahnya. Bukankah kemudian kita tidak ingat dengan yang disampaikan man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya maka Allah akan membaikkan dunianya. Saya ingat betul ya. Dulu ketika menjadi mahasiswa itu kelihatannya yang paling rekoso itu saya. Yang lain kuat ngekos, saya enggak kuat ngekos. Saya jadi James Bond, jaga masjid dan kebon. Kan malu kalau saya bilang marbot, deso. Apa James Bond? Enggak. Dan ternyata apa? Pengalaman saya ketika tinggal di masjid, berkecimpung dengan dunia agama, justru hari ini saya merasakan lebih manfaat daripada ijazah yang saya miliki. Toh ijazah juga tidak saya ambil. Kan aku malu kuliah 4 tahun setengah gelarnya SAG. Sarjana gak gimana gitu. Ilmu yang bermanfaat ternyata apa? Ketika saya bermasyarakat hablum minannas waktu itu di kota Jogja, saya dianggap putra Kiai NU waktu itu tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Ini pengalaman luar biasa dan dimana-mana NU Muhammadiyah tarung waktu itu. Saya putra Kiai NU tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Dan ternyata apa? Mafi muskilah. Karena saya meyakini konsep tasamuhnya Nahdlatul Ulama itu mampu untuk bergaul dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Tasamuh Islam modern bro, dimana-mana bisa. Sama halnya ketika saya kemarin di Belanda, di Amsterdam, saya ditanya sama wartawan, Gus Miftah itu kan orang yang aneh, pengajian di kafe di dunia malam, di lokalisasi bersama mbak-mbak PSK, bersama mbak-mbak Purel. Saya kemarin Pak di Surabaya dan Masya Allah, saya kan ngaji malam di Gang Doli. Gang Doli ngaji bersama Gus Miftah. Saya usul sama gubernur namanya diganti Alfa Doli. Alfa Doli kan keren. Gang apa? Alfa Doli. Siangnya saya nginep di hotel, ditelepon sama juragan karaoke. Gus di Surabaya, ya bro, ini karaoke gua ulang tahun nih, mampir. Saya mampir. Saya pikirkan saya belum pernah masuk tempat itu, belum ada yang kenal saya. Kejutan. Ngapa cangkemnya? Katanya cangkemnya rondo ya. suaranya ngebas. Tempat karaoke ada 100-an Mbak-mbak LC, tolong datang dong Gus, ini juga mau ngaji. Sekarang tren kafe anak karaoke mau ngaji. Akhirnya saya datang masuk. Kejutan, Gus Miftah hadir. Ya Allah, tanpa teman-teman banser, langsung saya diserbu oleh para LC. Momet dasku pak. Ngiwo susu, nengen susu, ngarep susu. Ya Allah, seger bahaya, seger ilo. Seger obie. Kelempokan mbah. Oh gitu saya masuk. Ya Allah, ternyata mereka bilang begini, setiap malam kami nunggu tamu. Kalau kami belum dapat tamu, nonton YouTube-nya Gus Miftah. Kenapa kamu nonton YouTube? Karena kita menganggap Gus Miftah itu presiden para pendosa. Ya Allah. Akhirnya saya malam ke Doli, Pak, pengajian di Doli dengan ribuan orang di Gang Doli itu. Banyak spanduk tulisan, selamat datang presiden para pendosa. Ada orang gede, gemuk, perutnya gede, tatoan. Saya buka, ternyata tato apa? Beduk. Potongnya tatonya beduk, bro. Oh, keren. Saya tanya, itu tato apa? Beduk. Tuduknya di mana? Bawahnya. Mbak, tolong jangan bayangkan tuduknya ya. Mbak, kamu mundur dikit. Kamu mundur dikit. Kamu tahu kenapa saya suruh mundur dikit? Cantiknya kelewatan. Ilmu saya ketika saya dapat bermasyarakat hablum minannas dengan kawan-kawan Muhammadiyah itu justru hari ini betul-betul bermanfaat. Dan bukan satu kebetulan, saya hari ini bikin pondok pesantren, lingkungan saya 60% Katolik, Islamnya 100% Muhammadiyah. Saya datang sebagai orang NU, bikin pondok pesantren di tempat seperti itu. Selatan saya itu pendeta, utara saya kuburan. Dan seumur hidup, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Gak juli. Insya Allah besok tanggal 2 November dan 3 November ulang tahun. Saya minta Mas Deddy Corbuzier untuk datang. Saya pengen buka-bukaan, banyak orang menuduh Islamnya Mas Deddy itu settingan. Padahal kalau Anda tahu, Mas Deddy itu masuk Islam potensi kerugian uang itu miliaran. Karena banyak kontrak akhirnya diputus gara-gara dia masuk Islam. Dan tuduhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu apa? Masuknya Islam Mas Deddy itu adalah settingan. Saya bilang santai saja bro. Saya bilang sama Deddy, kalau ada orang membicarakan kekurangan kita di luar sana, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan mereka, apalagi kelebihanmu. Ya dah, sebelum dilanjutkan, keinginan Mas Deddy ini mau syahadat. Mana yang mau syahadat? Anak. Oh, sini mbak. Insya Allah. Ya, tolong dikasih mic ya, dikasih mic. Ini ke putrane. Nah ini. Sekedar informasi, saya itu setelah mengislamkan Mas Deddy Corbuzier hampir tiap hari mengislamkan orang. Termasuk dari Australia, namanya Antonio Scott Dory. Wah, malah kayak iwak tuh. Dia jauh-jauh datang dari Canberra. Saya tanya, kenapa Anda mencari saya jauh-jauh dari Canberra? Saya ingin masuk Islam, I will to be a Muslim, dia bilang. Loh, emangnya gak bisa di Australia? Saya masuk Islam tuh gara-gara nonton YouTube-nya ente mengislamkan Deddy Corbuzier. Setelah saya lihat ternyata Islam itu menyenangkan, maka saya jauh datang-datang dari Australia ke Jogja pengen masuk Islam karena Islammu itu menyenangkan. Maka saya ingat Yang pinggir panggung lenggah mawon gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mambail kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudui wal asal amma ba'di. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, segenap sivitas akademika IAIN Salatiga, Bapak Rektor, Wakil Rektor, jajaran dekanat, para dosen yang saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir malam hari ini dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri, ada Pak Gatot dari mana, dan Polres, dari Polda Pak Polres, Kapolres, Bapak Gatot, serta seluruh pejabat yang hadir yang saya hormati, segenap panitia pengajian Ma'had Al-Jami'ah IAIN Sunan Salatiga memperingati Hari Santri Nasional dengan tema peran mahasantri sebagai agen perdamaian dalam mempertahankan NKRI. Saya kemarin ditanya, Gus, ada film The Santri, ada film Haya. Saya diminta sama Ketua Umum PBNU sebagai salah satu orang yang untuk ikut syuting di film The Santri. Mungkin jenengan suwe-suwe diusir sangka panggung. Saya diminta untuk ikut syuting film The Santri. Saya ditanya, ini kenapa ada film The Santri? Ada orang bilang gak usah nonton. Saya lihat, ternyata yang larang nonton The Santri punya film sendiri. Filmnya Haya. Saya ditanya, bagaimana supaya pendukung supporter The Santri sama supporter Haya bisa akur? Saya jawab gampang, buat film baru, judulnya apa? Haya ala Santri. Kita bersyukur undang-undang pesantren yang diperjuangkan sekian lama, alhamdulillah atas izin Allah sudah diketok dan disahkan oleh DPR. Ini artinya apa? Santri yang dulu hanya dipandang sebelah mata karena ijazahnya dianggap tidak selevel dengan ijazah SMA, dengan undang-undang pesantren kita syukuri. Keluaran atau mutakhorijin dari pondok pesantren alhamdulillah sederajat dengan mereka yang keluar dari sekolah menengah umum. Saya ingat betul, saya punya pondok di Jogja. Orang itu memasukkan anak ke pondok setelah sekolah umum tidak diterima. Mendaftar di SMA tidak diterima, daftar di SMK tidak diterima, baru matur kiai, Pak Kiai, anak kula teng pundi-pundi mboten ditampa. Nyuwun tulung, anak kula mang tampa mondok teng ngene panjenengan. Maka lama-lama saya menganggap pondok pesantren itu hanya sekedar TPA, apa, tempat pembuangan akhir. Kenapa selama ini pondok pesantren dianggap merupakan second opinion? Setelah di perguruan, mohon maaf, setelah di sekolah umum tidak diterima, baru di pesantren. Karena mayoritas bangsa Indonesia masih mempunyai pikiran-pikiran yang kurang baik. Menganggap pesantren apa sih? Anak kalau masuk pesantren keluar mau jadi apa? Maka otaknya orang tua itu matre. Sekolah umum, harus lanjut perguruan tinggi, dapat ijazah, bekerja. Maka setiap kali ngundang anak Anda lihat, nak sing pinter sok dadi dokter, nak sing pinter sok dadi polisi. Jarang sing ngundang anak, nak sing pinter sok dadi Mbah Mudin, gak ada. Makanya kalau punya mantu polisi dan gagah, mantumu sapa? Polisi. Gagah. Takon mantumu apa? Mudin. Polisi itu penting, Mudin gak kalah penting. Polisi mati sing bungkus sapa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Saya senang saya kalau Kapolres yang mau ngaji saya senang. Kemarin saya ketemu Pak Irwasum Umar Setono di Jambi. Dia tanya sama saya satu pesawat, Gus, pendapat Gus Miftah terhadap polisi Indonesia hari ini keren. Gus, kita ingat masa kampanye pemilu berakhir, banyak orang tidak suka dengan hasil pilpres. Demo, siapa yang mengamankan? Polisi. Dan polisi saat itu mengamankan hasil pilpres luar biasa. Dilempari batu sama pendemo, subhanallah, yang masuk ambulan batunya. Tanya, kok ada polisi sregep ngaji saya seneng. Ingat dawuhnya Kanjeng Nabi, annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Polisi tapi senengnya ngaji, insyaallah punya harapan besar akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan pengajian. Amin. Tapi lah polisi gaweane pinggir dalan tok, hati-hati matine tabrak tronton. Hanya kemarin saya tanya diskusi, saya kan punya kajian rutin di Masjid Mabes ya. Saya diminta sebulan sekali tapi saya nggak bisa. Saya bilang Indonesia itu keren polisinya pokoknya. Jihad itu ya mereka itu. Yang membuat cemar nama polisi itu cuma satu, polisi Cilukba. Lampu merah belok kiri, iya. Saya pernah soalnya bonceng Kombes Imam Sugianto waktu itu ajudannya Pak SBY. Ada lampu merah tulisan turn left go ahead, artinya belok kiri jalan terus. Saya jalan dicegat, iya. SIM-nya ada, nyoh, surat izin menikah lagi. STNK nyoh, setengah tua nih kemen-kemen. Helm niki, saya bawa helm, bawa STNK, bawa SIM. Polisi Cilukba bilang apa? Anda tetap saya tilang. Saya tanya, salah saya di mana? Mohon maaf, gak ada tutup pentilnya. Matane, matane. Ditilang mergo tutup pentil. SIM bawa, STNK bawa, helm pakai, ditilang mergo tutup pentil. Kan danco. Mohon maaf, itu bukan polisi tapi oknum polisi. Maka jangan digeneralis ya. Salah tiga nggak ada nanti ya. Ponangan kekrek canggung. Kapolresnya seneng ngaji ya. Insyaallah kemuka undang sekolah dan tahun depan wadir kombes sekolah jenderal. Amin. Letting berapa dan? Letting berapa? 2001 sama dengan Kapolres Gresik Kota Pak Miko. Wah, ya kan? Kita sama dan Anda AKBP, saya juga AKBP. Kalau Pak Gatot AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Saya juga AKBP. Aku kiainya Bapak Polisi. Ijong kok cerewet bae ngatur-ngatur. Ngaji nembe mulai cerigis. Undang-undangnya pengajian malam hari ini los ranemel. Oh, ning dhuwur yo wong tak iki. Jadi jangan sampai kemudian pandangan miring kita terhadap pesantren kemudian apa? Menjadikan kita tidak mau mondoke anak di pesantren. Saya punya banyak kawan dengan berbagai latar belakang dan profesi. Tetapi ketika profesi mereka dengan basically pesantren itu rata-rata bagus dan Contoh tadi polisi yang sebutkan Pak Umar Sotono, subhanallah. Dia pernah bilang sama saya, ada panggilan rapat dengan siapapun, ketika adzan dikumandangkan, saya pasti tinggalkan rapat itu. Saya tanya, kenapa Jenderal? Karena panggilan tertinggi adalah panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keren. Mahasiswa harusnya juga begitu dong. Panggilan demo berangkat, panggilan adzan ramangkat matane. Panggilan demo mangkat, panggilan adzan mangkat.